masih mencoba untuk selami perasaan rindu. Oh ya, ku mengerti. Ya, kau tahu takkan mudah untuk mengikat hati kita yang jauh. Berdua lagi, coba leburkan bedanya hati yang kian berjurah. Takkan terjadi bila lampeku. Berdua lagi, coba hilangkan emosi kita yang menghanyutkan. Tak mudah untuk membuatnya utuh. Hanya merenungi hilangnya hari dalam menunggu lenyap rasa sepi. Berdua lagi, coba leburkan bedanya hati yang kian berjurah. Takkan terjadi bila tak berkuh. Berdua lagi, coba hubungkan emosi kita yang menghanyutkan. Tak mudah untuk membuatnya utuh. Berdua lagi, coba leburkan bedanya hati yang kian bercurah. Takkan terjadi bila tak betul. Berdua lagi, coba hilangkan emosi kita yang untuk membuatnya utuh. Berdua lagi, coba leburkan bedanya hati yang kian berjurah. Takkan terjadi bila tak betul. Berdua lagi, coba emosi kita yang menghanyutkan. Tak mudah untuk membuatnya utuh.